Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik. Sekarang kita baca halaman 19. Qala faqallah haddun nadhari ila al-makhtubah. Batasan nazar kepada wanita yang hendak dilamar. Wa amma ila madha yanzuru minha. Adapun sampai batas apa lelaki itu bisa melihat dari perempuan yang hendak dilamarnya itu. Faqad naqala Ibnu Qudamah fil Mughni al-ittifaq 'ala jawaz nadharihi ila wajhiha. Maka Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni menukil kesepakatan ulama bolehnya lelaki itu memandang wajah, ya, wajah perempuan tersebut. Jadi kalau daerahnya itu wajah, ini ulama sepakat. Ini apa? Boleh. Qala, beliau katakan, la khilafa baina ahli al-ilm fi ibahatin nadhari ila wajhiha. Tidak ada perselisihan di antara ahli al-ilm tentang bolehnya memandang wajahnya. Wa dzalika li'annahu laisa bi'awrah. Karena yang demikian itu bukanlah aurat. Wa qala al-Hafiz Muhammad ibn Abdullah ibn Habib al-Amiri fi kitabih Ahkamun Nazar ila al-Muharramat. Dan berkata al-Hafiz Muhammad ibn Abdullah ibn Habib al-Amiri dalam kitabnya Ahkamun Nazar ila al-Muharramat halaman 73. Idza arada ar-rajulu az-zawaja bi imra'atin. Apabila seseorang lelaki hendak menikahi seorang perempuan, fa innahu yajuzu lahu an yanzura ila wajhiha wa kaffaiha. Maka boleh baginya memandang wajah dan kedua tangan, ini sampai telapak tangan ini, apa? Yang pergelangan. Ya. Tahu yang maksudnya? Telapak tangan ini, tangan yang saya pergelangan ini. Boleh dia melihatnya. Wa ma yad'uhu ila nikahiha, dan apa yang mendorong dia untuk menikahinya. Artinya selain wajah dan tangan. Ini telapak tangan. Dasarnya apa? Lima rawaja Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahadukum al-mar'ah fastata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Sudah lewat hadisnya ini, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian melamar seorang perempuan, maka bila dia mampu untuk memandang apa yang mendorong dia untuk menikahinya. Tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan batasannya. Yang disebutkan adalah sifatnya, yaitu yang bisa mendorong dia untuk menikahinya. Ini yang mengagumkan dia, yang membuat dia senang. Maka anda dia lakukan. Ini lihat apa yang bisa mendorong dia untuk apa? Menikahinya. Dikatakan di sini, yakni al-wajh wal kaffain. Maksudnya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Wa hiya mustadirah. Dalam keadaan perempuan tadi tetap memakai apa? Pakaian yang menutup aurat. Naam. Wa la yubahu lahu an-nadhar ila jismiha. Dan tidak boleh baginya memandang badannya. Ya. Wa la syai'in min auratiha bihalin. Dan tidak pula sedikit pun dari auratnya sama sekali. Naam. Ini. Qultu, kata penulis, hadithu Jabir Al-Mutaqaddim, hadis Jabir yang telah lewat, yang telah lalu, wadihud dalalah, jelas menunjukkan ala jawazi nazarihi, bolehnya lelaki itu memandang ila ma fauqa dhalik, kepada apa yang lebih dari itu, dari wajah dan telapak tangannya, karena tidak dibatasi dalam hadis tadi. Fa innahu lam yuhaddidil wajh, karena Nabi SAW dalam hadis Jabir itu tidak membatasi wajah saja. Fa inna maqal SAW, beliau SAW hanya mengatakan fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al, bila dia mampu untuk memandang apa yang mendorong dia untuk menikahinya, hendaklah dia lakukan. Wa tahabba Jabir laha, atau wa tahabbu Jabirin, ya wa tahabbu Jabirin laha dalalatun ala annahu qad nadhara minha ma zada ala wajhi. Dan sahabat Jabir yang bersembunyi ketika menazar perempuan yang hendak dia nikahi, ya, tanpa sepengetahuannya, itu menunjukkan bahwa dia memandang apa yang lebih dari sekedar apa? Wajah, ya kan? Lebih dari sekedar wajah. Wa yashhadu lahu ma akhrajahu Abdul Razzaq wa Sa'id bin Mansur fi sunan bi sanadin rijal thiqat أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب على خطب إلى علي ابنته. Dan yang menguatkan itu bolehnya memandang yang lebih dari wajah adalah apa yang disebutkan riwayatnya oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam sunannya, dan juga Sa'id bin Mansur dalam sunannya, dengan sanad yang rawi-rawinya thiqah, bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika menyampaikan lamaran kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk melamar putrinya, ya, Umar radhiyallahu anhu ingin melamar putrinya Ali bin Abi Thalib, sampaikan lamaran. Faqala, maka sahabat Ali berkata, innaha saghirah, wah, anak saya masih kecil, ini belum balik maksudnya. Faqila li Umar, maka dikatakan kepada Umar, innama yuridu dhalika man aha. Sahabat Ali menginginkan dengan ucapannya itu, yaitu mencegahnya. Ini belum siap begitu. Qala, maka sahabat Umar berkata, fakallihu, coba bicara lagi kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, sahabat Umar sangat apa? Menginginkannya. Ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya dia inginkan yaitu keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Faqala Ali, maka ketika ada desakan seperti itu, sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, "Ab'atsu biha ilaik." Saya akan kirim, ya, putri saya ini kepadamu. Fa'in radita fahiyya mra'atuk, bila kamu senang, ya, riba, terima, dia bisa jadi istrimu. Qala fa ba'atha biha ilaih, maka sahabat Ali radhiyallahu anhu mengutus putrinya ini menemui Umar bin Al-Khattab. Qala fa dhahaba Umar fa yakshifu an saqiha. Ketika sampai, sahabat Umar pun menyingkap apa? Bagian betisnya. Diangkat bajunya, dilihat bagian betisnya. Fa qalat, maka putri Ali bin Abi Thalib tadi lantas berkata, "Arsil, turunkan." Falaula annaka amirul mu'minin la sakattu 'unuqak. Kalaulah bukan karena kamu ini amirul mu'minin, niscaya saya akan pukul lehermu. Sakaitannya memukul dengan keras. Saya akan pukul dengan keras lehermu. Begitu. Nah, walaupun nanti akhirnya apa? Juga jadi dinikah. Nah. Ini syahid menunjukkan apa? Boleh melihat apa yang lebih dari wajah. Walakin hadza kullu masyrutun bisyartain. Akan tetapi ini semua disyaratkan dengan dua syarat. Seorang nazar ada dua syaratnya. Ya, kalau dia ingin menazar. Al-awwal, yang pertama, an takuna niyatun nikah mun'aqidatan indah. Yang pertama, niat nikahnya harus sudah apa? Mantap. Betul-betul dia punya kesiapan untuk apa? Menikah. Sudah mantap, sudah siap betul. Wala yanqusu illa ikhtiyar zaujah. Tidak ada yang kurang kecuali tinggal milih ya istrinya saja. Artinya ba'ahnya itu persiapannya sudah apa? Sudah matang. Ya, mental ya, dan semua yang dia butuhkan dalam pernikahannya nanti sudah siap. Tinggal cari calonnya saja. Paham? Itu sarannya. Artinya enggak boleh kalau dia sendiri belum apa? Punya niat nikah. Ya ini menazar sekedar apa? Iseng. Ya. Atau coba-coba gimana sih nazar tuh misalkan gitu. Enggak boleh, enggak boleh iseng atau coba-coba. Ya. Enggak boleh. Dia betul-betul melakukannya setelah punya niat yang kuat untuk menikah. Betul-betul siap. Apa dalilnya? Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi SAW, idza kana innama yanzuru ilaiha li khitbatih. Bila dia memandangnya dengan maksud apa? Ingin melamarnya. Paham ya? Nah, dalam hadis yang kemarin yang sudah kita baca, hadisnya siapa itu? Siapa kemarin itu hadisnya? Yaitu Abu Humaid, hadis Abu Humaid nomor 4. Ya, idza khataba ahadukum imra'atan fala junaha 'alaihi ay yanzura ilaiha idza kana innama yanzuru ilaiha li khitbatihi, ya kan? Paham? Nah, kalau memang dia memandangnya itu, nazarnya itu dengan maksud untuk melamarnya. Betul-betul sudah ingin mengkhidbah melamar. Ya, sehingga niatun nikah harus mun'aqidah. Niat nikahnya harus sudah kuat. Nah, persiapan sudah matang. Tidak ada yang tersisa kecuali satu, yaitu ikhtiar zaujah, tinggal milihnya. Syarat yang kedua, asani ayyansaka 'anil nadhar mata ra'a minha ma yu'jibuhu wa yad'uhu ila nikahiha aw ma la yu'jibuhu wa yad'uhu ila al-irad 'anha. Dia harus menahan dari memandang kapan saja dia telah melihat dari perempuan tadi apa yang mendorong dia untuk menikahinya atau apa yang tidak mendorong dia untuk menikahinya. Ini batasannya itu sampai apa? Sudah cukup membuat kesimpulan ya, lanjut atau tidak. Ya, kalau dia melihat ada sesuatu yang mendorong dia untuk melakukannya, ya sudah. Berhenti nazarnya. Paham? Atau dia sudah melihat sesuatu yang membuat dia tidak lagi ingin melanjutkan. Ya sudah, berhenti. Begitu. Paham? Naam, fa in kana ya'lamu anna waliyaha la yuzawwijuha ilaih. Maka bila dia tahu bahwa wali perempuan tadi tidak akan mungkin menikahkan putrinya kepada dia. Ya, artinya sudah wah, kayaknya perempuannya enggak cocok sama saya ini. Nah, walinya juga sudah memberi isyarat. Kayaknya sudah apa? Enggak ada yakni keinginan begitu untuk menerimanya, wajib alaihi limtina minan anin nazar. Wajib dia untuk menahan diri dari apa? Nazar. Paham? Kalau sudah ada tanda-tanda ini enggak bakal diterima. Ya. Enggak bakal diterima. Maka jangan di nazar. Ya. Paham ini? Nah, misalkan sudah antum ingin melamar seorang perempuan, sedikit tanya-tanya sudah ini ya, tapi ternyata dapat berita bahwa anaknya belum siap, ya sudah jangan dinazar kalau sudah apa jelas belum siap. Atau orang tuanya mengatakan boleh, tapi syaratnya harus sudah punya penghasilan sekian juta misalkan. Wah, kamu enggak sampai segitu. Ya sudah, jangan apa? Menobor. Kalau sudah tahu kamu bakal apa? Enggak diterima. Jelas, karena dia punya syarat atau punya keterangan-keterangan yang kamu enggak bisa memenuhi. Jelas ini? Baik. Qala Ibn Qattan al-Fasi fi ahkam an-nadhar. Berkata Ibn Qattan al-Fasi dalam ahkam an-nadhar, "Law kana khatibul mar'ah 'aliman annaha la tatazawwajuhu." Andaikan lelaki yang ingin melamar perempuan itu tahu kalau perempuan itu tidak mau menikah dengan dia. "Wa anna waliyaha la yujibuh." Dan bahwa wali perempuan tadi tidak akan memenuhi ya keinginan dia untuk menikahinya. Lam yajuz lahun nazar. Tidak boleh bagi lelaki tadi untuk nazar. Kalau sudah tahu perempuannya tidak senang dengan dia atau enggak pingin. Atau walinya yang enggak menginginkan. Enggak ada boleh menazarnya. Wa in kana qad khataba, walaupun dia sudah apa menyatakan lamarannya, li'annahu karena innama ubihan nazar liyakuna sababan linikah, dibolehkan nazar itu hanyalah untuk menjadi sebab pernikahan. Ya, ini kalau sudah apa sudah ada ACC ini dia sudah ada terbuka saling terima, baru tujuannya nazar itu di situ. Ini kalau nampak ini tidak akan lulus ini, ya. Nah, itu sudah enggak boleh ya, tidak boleh. Fa idza kana ala yaqinin min imtina'i fa yabqa an-nadharu ala aslih. Kalau laki tadi yakin dia tidak akan diterima, maka nazar tadi kembali kepada hukum asalnya, yaitu apa? Haram. Tidak boleh. Wa hadhihi nusus wa in kanat fi haqqi ar-rajul ittijah al-mar'ah fa innaha tufid kadhalik jawaz nadhar al-mar'ati ila ar-rajul 'inda al-khutbah. Nas-nas dalil ini walaupun pembicaranya seputar lelaki ya memandang perempuan, maka sesungguhnya hadis ini juga menunjukkan boleh perempuan tadi memandang lelakinya. Jadi kedua-duanya. Laki menazar, yang perempuan pun apa? Menazar. Walaupun secara lahirnya hadis ini pembicaranya masalah apa? Lelaki kepada perempuan. 6. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu ahra ayyudama bainakum akana nazar," itu lebih mendorong adanya apa? Kelanggengan kecintaan di antara kalian berdua. Ai fa innahu ahra an tadumal mawaddah bainakuma. Sesungguhnya nazar itu lebih membuat kelanggengan cinta di antara kalian berdua. Nazar tadi. Tujuannya itu. Idza a'jaba kullu wahidin sahibah, apabila satu dari masing-masingnya sudah merasa apa? senang dengan calonnya tadi. Wadzalika la yakunu illa bin nadar 'inda al-khitbati min ar-rajul wal mar'ah 'ala haddin sawa. Dan itu tidak akan terjadi kecuali dengan cara apa? Nadar di saat khitbah dari lelaki dan perempuan secara bersamaan. Yang laki sudah menadar, yang perempuan pun sudah apa? Menadar batas yang mereka butuhkan untuk menimbang lanjut atau tidak. Fan misau fi dzalika syaqa'ikur rijal. Maka kaum wanita dalam masalah ini, yang dalam masalah nadar ini, sama seperti apa? Lelaki. Ini punya hak untuk menadar. Jadi bagi soal tinggal pertanyaannya, nadar ini dilakukan sebelum khitbah, sebelum lamaran, atau setelah lamaran? Sebelumnya. Coba dibaca hadisnya. Hadis Jabir itu lafadznya idza khotoba ahadukumul mar'ah. Itu fil apa? Fil madhi ya. Bila salah satu dari kalian telah melamar perempuan. Nah, berarti apa? Telah atau sudah ini? Atau belum? Tayin. Kalau kita lihat zahir hadisnya menunjukkan sudah apa? Melamar ya. Dan juga amalan sahabat Jabir. Fakhotobat jariyatan. Maka dia fakhotobtu jariyatan. Aku melamar seorang perempuannya. Melamar. Fakuntu atakhabba'u biha alaha. Kemudian aku apa? Mengintipnya. Ya. Nabur. Paham? Setelah khitbah. Khitbah, lamaran, terus nabur. Kemudian hadis Abu Hurairah. Lihat. Datang seorang lelaki memberitakan kepada Nabi SAW bahwasanya dia menikahi seorang perempuan dari Ansar. Berarti apa? Sudah lamarannya. Maka Nabi bertanya, apa kamu sudah nazar? Dia menjawab, belum. Maka kata Nabi apa? Pergi, lihatlah. Ini nazar. Jelas. Berarti ini nazarnya setelah apa? Khidbah. Hadis Al-Mughirah. Ya. Juga begitu ya. Dan melamar. Kemudian ditemui Nabi SAW. Maka kata Nabi, pergi, nazar. Kemudian dia temui. Ya. Walinya menyatakan lamarannya, kemudian beritakan keinginannya itu, terus perintah Nabi SAW untuk menadar. Ya. Hadis Abu Humaid. Idza khataba ahadukum imra'ah fala junaha 'alaihi an yanzur ilaiha idza kana innama yanduru ilaiha li khitbatih wa in kanat la ta'lam. Apabila salah satu dari kalian hendak melamar seorang perempuan, maka tidak ada dosa baginya untuk menadarnya bila dia dengan tujuan untuk melamarnya. Berarti ini sebelum atau sesudah lamaran? Hadis Abu Humaid ini boleh dia menadarnya bila tujuannya untuk melamar, walaupun perempuan tadi tidak mengetahui. Tandanya belum dilamar ya. Kalau hadisnya Abu Humaid ini sebelum khitbah. Sebelum apa? Khitbah. Boleh menadarnya. walaupun dia perempuan tadi apa? Tidak tahu kalau dia sedang apa? Dilihat. Paham? Nah. Jadi, kalau hadisnya Sa'ad bin Sa'ad, oh ini menghibahkannya. Nah, ini juga menunjukkan apa? Sebelum khidbah. Nadhar ya. Datang perempuan menghibahkan dirinya, Nabi langsung menadhar. Tidak langsung apa? Khidbah, tapi langsung apa? Nadhar. Nah, adapun hadis Subay'ah nanti akan dibahas, nanti ada pembahasannya hadis Subay'ah. Baik, alhasil ya ikhwan, ini menunjukkan kalau kita kembali kepada hadis-hadisnya, ada yang zahirnya menerangkan bahwa nadhar itu setelah khidbah. Ada yang menunjukkan bahwa nadhar itu sebelum khidbah. Dari sinilah para ulama apa? Ikhtilaf. Menjawab pertanyaan tadi, apakah nadhar ini sebelum khidbah atau setelah khidbah? Sebelum adanya ya, lamaran atau setelah adanya lamaran? Nah, yang rajih wallahu alim shawab, kedua-duanya boleh. Kedua-duanya apa? Boleh. Ya. Nah, ini faedah tambahan. Kedua-duanya apa? Boleh. Karena ada hadis masing-masing. Boleh nazar sebelum khidbah. Boleh pula setelah khidbah. Dengan mengingat dua syarat yang sudah disebutkan tadi. Ingat dua syaratnya tadi itu ya. Yaitu, kalau dia sudah punya apa? Niat kuat untuk menikahi perempuan tadi. Dan ada harapan apa? Diterima. Mungkin ada harapan diterima. Dan itu sebatas apa yang mendorong dia untuk menikahinya atau tidak. Paham ya? Harus diperhatikan syarat-syaratnya. Artinya, kalau dia gak ada keinginan untuk menikah, menikahi perempuan tadi, sekedar iseng, ya, anda boleh, paham? Atau dia tahu bahwa ini gak mungkin diterima ini. Ya. Kalaupun ada kemungkinan kecil, ya, besarnya gak diterima ini. Ya. Maka jangan. Paham? Tapi wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apakah harus seizin perempuan tadi? Tidak harus. Kalau kita kembali kepada hadis Al-Mughirah, atau baca hadis yang ketiga, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, dia minta izin juga itu, melamar ke orang tuanya, kemudian diberitakannya. Kalau Rasul bilang ingin lamar nazar gitu ya, diperintah untuk nazar. Ternyata kedua orang tuanya apa? Sepertinya enggak suka kalau di nazar ini. Kemudian perempuannya tadi mengatakan, kalau yang Rasul yang merintahkan kamu untuk menazar, maka lihatlah. Ya, berarti apa? Ada izin ya. Nah, di sini dibahas oleh ulama kita. Apakah nazar itu harus seizin perempuannya? Kalau perempuannya enggak mengizinkan enggak boleh. Kalau diizinkan baru boleh. Kalau hadis Jabir ini menunjukkan apa? Minta izin. Tapi kalau kita lihat hadisnya Abu Humaid, hadis Abu Humaid yang tadi itu nomor 4, di situ menunjukkan apa? Tanpa sepengetahuan perempuan tadi, ya. Berarti tanpa izin. Begitu pula amalan sahabat ya, Jabir, ya, yang bersembunyi, ya, tanpa sepengetahuan perempuan tadi. Nah, juga hadisnya ada yang menunjukkan dengan izin, ada yang menunjukkan apa? Tanpa izin. Bagaimana ini? Taib, wallah alam bisawab. Kedua-duanya boleh. Ya. Izin atau tidak boleh. Dengan tetap ingat tadi, memperhatikan apa? Syarat-syaratnya. Ya, jangan dijadikan ini bahan apa? Bahan permainan. Ya. Paham? Terus pembahasan lagi, pertanyaan lagi berikutnya yang ketiga. Di sini penulis merajihkan boleh memandang lebih dari wajah dan telapak tangan. Sekarang lebihnya ini sampai mana? Yang lebih dari wajah dan telapak tangan, lebihnya ini sampai mana? Ini juga para ulama apa? Ya, ini sampai batas apa? Ya. Memandang yang dibolehkan selain wajah dan telapak tangan. Sampai batas apa? Memandang yang dibolehkan selain wajah dan telapak tangan. Ayo. Kita ambil kesimpulannya intinya ya. Intinya yang rajih yaitu sampai batas yang wajar dan yang biasa nampak di hadapan mahramnya selain suami. Batas yang wajar, yang biasa nampak ya, di hadapan mahramnya selain suami. Kalau suami kan tanpa batas ya. Nah, mahramnya selain suami, misalnya di hadapan ayahnya atau di hadapan kakaknya ya, adiknya atau pamannya ya. Adik yang biasa nampak itu apa? Yang wajar. Detailnya ini wajah, kepala, leher, ya, rambut ya, tangan, ya, yang biasa nampaknya, nah, kaki, ya sampai terlipis, ya. Nah itu, ya. Selebihnya tidak boleh, selebihnya apa? Tidak boleh. Dan ingat ini, bahwa nazar itu tujuannya itu, ya. Yang juga perlu dicatat ini, tujuannya lil hajah, untuk suatu kebutuhan saja. Nazar itu tujuannya apa? Lil hajah, untuk suatu kebutuhan saja. Tidak boleh lit talazzuz, tidak boleh untuk bernikmat-nikmat. Paham? Nah. Jadi nazar tadi bukan maksudnya kamu untuk apa? Ya, ini mengumbar syahwat, bukan. Tapi lil hajah, untuk kebutuhan kamu dalam urusan apa? Nikahmu ini. Maka syariat memberi rukhsah, keringanan, karena ada hajat. Paham? Nah, agar lebih melanggengkan hubungannya nanti, maka diizinkan. Sehingga tujuannya lil hajah, bukan untuk lil talazzuz, untuk bernikmat-nikmat. Ya. Ini. Timbul lagi pertanyaan. Bolehkah kalau ada syahwat ketika melihatnya? Di luar benda. Boleh enggak? Nah, para ulama merinci itu. Sebagian ulama mengatakan, kalau kamu ketika mau melihat sudah mulai syahwatnya enggak bisa ditahan, ya enggak boleh. Ya. Sampai syahwatmu apa? Bisa ditahan. Nah. Cuma yang wajib ya. Boleh kalau dalam apa? Batas yang ringan. Paham ya? Boleh dalam batas yang ringan. Ya wajar begitu. Tapi kalau sudah lebih dari itu tidak boleh. Ya. Makanya jangan pikir yang jauh-jauh dulu. Ini belum apa-apa ini. Ya, belum jadi apa-apanya kamu gitu loh. Paham? Sehingga jangan pikir yang jauh-jauh. Kamu ketika nazar harus paham nazar itu dibolehkan dalam syariat lil hajat. Sekedar untuk kebutuhan kamu demi keberlangsungan pernikahanmu nanti. Paham? Bukan kemudian untuk membiarkan kamu bernikmat-nikmat. Nah, lil hajat. Nah. Gitu. Sehingga kalau ada syahwat dilihat, kalau yang itu sifatnya apa? Ringan gitu. Insyaallah tidak masalah. Jadi kalau itu berat, jangan. Ya, karena itu bisa menimbulkan apa? Fitnah, ya enggak? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil maslahat, ya kan? Kalau wah ini besar mafsadatnya. Enggak kuat saya misalkan. Ya, belum siap lah. Ya, jangan dulu, nunggu siap. Bang. Karena kalau pas nanti ternyata enggak jadi. Sudah nazar terus enggak jadi. Akhirnya pusing. Jadi fitnah ya. Sholat jadi enggak semangat, taklim enggak semangat. Badannya panas terus. Fitnah enggak boleh ya. Jelas. Nah. Ingat nazar itu belum apa-apa. Belum tanda kamu diterima, belum tanda kamu sah. Paham? Ini masih ajnabi, masih ajnabi. Das yang harus dipahami. Ada lagi pertanyaan? Itu tambahannya itu. Umar waktu nazar anaknya itu berapa? Belum balik. Umarnya itu. Oh, sahabat Umar jadi amir mukminin. Amal mukminin ya udah besar lah. Kurang lebih ya. Ini. Ada yang soal? Ada pertanyaan? Nazar, hukumnya apa? Mustahab. Batasnya sudah tahu. Kalau wajah itu muttafaqun alaih. Ada juga yang menambahi telapak tangan. Lebih dari itu mukhtalafun fi. Lebih dari wajah dan telapak tangan itu apa? Diperselisihkan. Nah, dan yang wajib adalah boleh lebih sebatas yang wajar yang biasa nampak di hadapan mahramnya selain suaminya. Itu saja. Ya biasa. Kemudian juga apakah nazar ini sebelum khitbah atau setelah khitbah? Jawab boleh kedua-duanya. Boleh kedua-duanya. Nah, cuma tadi itu ada harus ingat syarat-syaratnya. Kemudian apakah harus dengan seizin atau tidak? Ya, boleh minta izin, boleh pun tanpa seizinnya. Dengan memperhatikan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Nah, yaitu tekad nikahnya sudah mantap. Ya, ada harapan apa? Diterima. Nah, dan sebatas yang dibutuhkan. Sebatas yang dibutuhkan tidak untuk talazzuz, tidak untuk bernikmat-nikmat. Nah, jika kalau keinginan nikahnya belum siap kok, tidak boleh. Atau besar kemungkinan tidak diterima. Ya. Maka tidak boleh nanti. Ya. Atau yang lebih dari itu, ini tidak untuk hajat. Ya. Ini tidak boleh. Lagi. Cukup tambah. Belum ada ni. Ada berapa ni? Cukup. Tambah ya. Baca lagi halaman 20. Kalau kata Allah, ar-raddu 'ala man ajaza lil mar'ah an tudhhira ma zada 'ala al-wajhi wal kaffaini 'inda al-khitbah. Bantahan kepada orang yang membolehkan perempuan menampakkan apa yang lebih dari wajah dan telapak tangan ketika lamaran. Maksudnya, perempuannya ini menampilkan dirinya di hadapan calonnya ini dengan pakaian yang menampakkan lebih dari wajah dan telapak tangan. Padahal enggak diminta ini. Jelas ya? Paham maksudnya? Enggak diminta untuk menampakkan yang lebih. Dia sendiri yang berinisiatif. Ya. Menampakkan yang lebih dari wajah dan telapak tangan. 6. Nah, ini enggak boleh. Diterangkan di sini. Tsumma alam rahimanallahu iyyak. Kemudian ketahuilah, semoga Allah merahmati kami dan Anda. Anna rukhsata innama waradat fi an-nazar ila al-makhthubah. Rukhsah melihat ini hanya datang pada pembahasan nazar ke perempuan yang hendak dilamar. Walam tarid fi ma yajuzu lil makhthubah an tudhhirahu amama al-khatib. Tidak datang riwayat tentang kebolehan perempuan tadi menampakkan ya, itu semua di hadapan lelaki yang hendak melamarnya. Kalau itu yang lain, tidak ada hadisnya itu. Paham? Yang ada hadisnya adalah lelaki tadi kalau ingin menodor, gitu ya. Kalau perempuan menampakkan sendiri, ya, maka tidak yang dimaksud dalam hadis tersebut. Fa'innana, maka sesungguhnya kami, wa in rajahna al-qawla bi jawazin nadhar ila al-makhthubah ma zada 'ala al-wajhi wal kaffain, walaupun kami merajihkan pendapat bolehnya menazar perempuan yang hendak dilamar yang lebih dari wajah dan telapak tangan, illa annana, hanya saja kami naqul mengatakan bi hirmati kashfil makhthubah lima zada 'anhuma, haramnya perempuan tadi menampakkan apa yang lebih dari wajah dan telapak tangannya. Kalau tidak apa? Tidak atas permintaan lelaki tadi. Liannahu laisa thammata dalilun yadullu alaih. Karena tidak ada di sana dalil yang menunjukkan bolehnya itu. Wal mukhatabu min hadithin nazar innama huwal khatib. Yang diajak bicara dalam hadis nazar itu semua hanyalah lelaki yang hendak melamar. Kama huwa zahir min nasil hadis, sebagaimana yang nampak dalam nas hadis, idza khataba ahadukumul mar'ata, apabila salah satu dari kalian hendak melamar perempuan, fastata'a yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyafal, kemudian mampu untuk memandang yang mendorong dia untuk menikahinya, hendaklah dia lakukan. Nah, waqad ra'aitu asy-syekh Abdullah Al-Mani hafizallahu fi fadawih yadhhabu ila jawaz an tudhhira al-makhthubah ma zada 'ala al-wajhi wal kaffain. Saya melihat Syekh Abdullah Al-Mani hafizallahu dalam fatwanya berpendapat boleh perempuan tadi menampakkan yang lebih dari wajah dan kedua telapak tangan. Ini secara langsung tanpa permintaan si khatib. Ya, beliau katakan wa an-nadharu al-mu'tabarah, nazar yang dianggap ayyaraha, sang lelaki pelamar ini memandang perempuan tadi bihuduri mahramnya, dengan kehadiran mahramnya. Tarahu wa yaraha, perempuan tadi melihat lelaki tadi dan lelaki itu melihat perempuan tersebut. Wa yukhatibuha wa tukhatibu. Kemudian saling berbicara. Nah, ini juga sesuatu yang fi nadhar. Enggak boleh ini. Paham ya? Adanya apa? Saling berbicara. Ya rafiha wajhaha. Lelaki tadi melihat wajahnya, wa syaraha, rambutnya, wa badanaha, badannya, wa rijlaiha, kakinya, ya roha, maqbalatan wa madbarah. Lihat dari depan dan belakang. Wa tarau kadzalik, perempuannya juga begitu. Itu fatwanya beliau. Qultu, saya katakan, nulis, wa hadza fi nadhar. Jawaban ini perlu diperiksa kembali. Alamat taqaddama bayanu wa tamjihu. Berdasarkan apa yang sudah lewat penjelasan dan perajihannya. Baik. Nah, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.